Ustaz, apakah ada hukum karma dalam Islam? Hukum karma itu ya hukumnya si karma. Nah, khanifin na'azakumullah, begini saja. Ya. Hukum karma itu istilah yang ada pada agama-agama lain. Ya. Sehingga kita tidak mau memakai istilah yang mengerikan. Jadi fitnah nanti kalau pakai istilah seperti itu. Gini saja pertanyaannya. Apakah bisa terjadi seseorang berbuat dosa kemudian dia tertimpa yang seperti itu? Dia berbuat dolim kemudian dia didolimi. Mungkin terjadi? Mungkin. Ya. Siapa yang menghinakan penguasa dia akan dihinakan. Kan begitu, ya kan? Siapa yang mencuri nanti dia akan dicuri. Ya. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin. Ya. Kenapa tidak mungkin? Ya. Mungkin saja terjadi. Seorang yang mendolimi seseorang maka dia pun akan ditimpa yang seperti itu oleh Allah Taala. Khonifin azakmu, dan itu ada beberapa riwayat-riwayat yang seperti itu. Riwayat seorang yang berbuat dolim pada orang lain kemudian dia ditimpa oleh Allah perbuatan yang atau kedoliman yang sama atau yang sejenisnya. Karena al jazau min jinsil amal. Al jazau min jinsil amal. Enam. Saya khawatir kalau pakai istilah-istilah hukum karma dikhawatirkan ada makna-makna lain yang kita tidak tahu, karena itu punya agama lain. Maka jangan pakai istilah yang seperti itu. Ini penanyanya juga yang aneh. Hukum karma ditanyakan. Kalau mau tanya, ya, bertanya dengan benar. Tanyakan, apakah mungkin ya Ustaz, seorang yang berbuat dolim pada orang lain kemudian dia tertimpa dengan kedoliman yang sama seperti itu, mungkin enggak terjadi dalam Islam dan dalam takdir Allah ini? Ya mungkin saja. Allah akan balas yang seperti yang setimpal dengannya. Nah, baru kemudian dibawakan dalil-dalil riwayat-riwayat bahwa kadang-kadang diancam dengan yang seperti itu. Bahkan diistilahkan oleh para ulama al-jazaa'u min jinsil amal. Bahwasanya balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Nah,